السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، وأنتم الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada hadis man mata alaihi siyamu sama anhu waliyu. Baqiya syai. Sahih. Wa huwa qawluhu wa qala wa ta'lilu hadis Ibn Abbas alladhi qala fihi la yasumu ahadun an ahadin wa yut'im anhu muraduhu fil fardil asli. Alasannya, hadis Ibn Abbas yang berkata padanya, tidak berpuasa seseorang untuk menggantikan orang lain. Wa yut'im anhu, dan boleh membayarkan fidyah untuknya. Muraduhu, yang dimaukan dalam asar Ibn Abbas ini adalah fil fardil asli, dalam kewajiban asalnya. Alhamdulillah mafhum, kemarin sudah kita gambarkan. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba mengatakan, gantikan saya puasa ya. Ya gak bisa. Apalagi sholat, gantikan saya sholat ya, gak bisa. Tarakallahu fikum. Fil asl. Fil asl. Fil fardi al asli. Wa amman nadar, adapun dalam masalah nadar, maka ada tersendiri dalil-dalilnya. Fayusamu anhu, maka boleh dipuasakan untuk menggantikan dia kalau dia wafat oleh wali-walinya. Wa maruya an Aisyah fi iftaiha fil lati matat wa alaiha as-sawm. Juga dengan dalil riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha fi iftaiha, dalam fatwanya, ketika datang seseorang bertanya bahwa dia kematian orang tuanya dalam keadaan punya hutang puasa Ramadan. Kata Aisyah, anahu yut'im anhu, memberikan makan untuk menggantikan puasa orang tuamu. Artinya fidyah. Qala, innama huwa fil fardhi la fil nadhr. Ini juga dalam urusan al-fard, hukum asal puasa wajib, bukan puasa nadhar. Berbeda. Wa bihadha yadhhar ittifaq ar-riwayat fi hadha al-bab. Dengan ini tampaklah kecocokan riwayat-riwayat ini dengan bab yang sedang dibahas. Wa huwa muqtada ad-dalil wal qiyas. Dan pendapat ini mencocoki dalil dan mencocoki qiyas yang syar'i atau qiyas yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Masih ingat sedang bahas apa kita? Pendapat yang ketiga, yaitu tafsil. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban puasa boleh digantikan puasanya oleh walinya, ahli warisnya? Boleh apa enggak? Nah, pertama bilang tidak boleh sama sekali. Ayatnya walaysa lil insan illa ma sa'a. Sama sekali tidak boleh. Kelompok kedua menyatakan boleh pada puasa apapun. Yang ketiga fihi tafsil. Padanya ada rincian. In kana fin nadri yusam anhu wa in kana fil fardil asli fala yusam anhu. Adapun pada yang wajib-wajib dari asalnya, yakni dari syariat seperti puasa Ramadan dan lainnya, maka syariatnya bukan dipuasakan. Tidak boleh. Baru kena cocok dengan hadis Ibn Abbas. La yasum ahadun an ahad wa la yusalli ahadun an ahad. Baik. Tetapi kalau dalam masalah nazar, karena itu bukan kewajiban dari Allah, bukan kewajiban dari syariat, yakni secara langsung maksud saya, tetapi dari dia sendiri berkata, aku kalau mendapatkan ini dan itu, aku akan berpuasa. Yajib alayya an asuma kada wa kada lillahi. Ini nazar. Siapa yang mewajibkan dia sendiri untuk dirinya? Maka ini berbeda syariatnya dengan yang tadi. Harus puasa. Kalau kamu enggak bisa, walinya mempuasakan. Fahada tafsil barakallahu fikum yajma' baina al-adillah. Yajma' baina hadhihi al-adillah kullaha. Semuanya. Dalil hadha wa dalil hadha. Dalil golongan pertama dan dalil golongan kedua. Dalil golongan pertama kita katakan iya, enggak bisa kok puasa pakai diunggahkan orang lain. Mafhumnya mana diunggahkan? Diwakilkan oleh orang lain puasanya. Sholat tidak bisa. Masing-masing harus beribadah dan masing-masing mendapatkan pahala hasil dari amalannya sendiri. Baik. Dalil-dalil yang kedua, tetapi kalau nazar ada perintahnya di dalam hadis tadi dan ternyata berbicaranya pada orang yang bernazar, ya Rasulullah, orang tuaku bernazar. Begini-begini, bagaimana? Kalau orang tua punya hutang, bagaimana pendapatmu? Ya aku akan bayar. Ini juga hutang pada Allah, maka bayarkan. Maka dipuasakan oleh anaknya nadaran, karena dia telah puasa nadar lillahi anhu, ini anil mayyit. Baik, apa dalil lainnya? Dalil lainnya yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Aisyah. Ketika ada seorang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, walinya bertanya pada Aisyah, bagaimana orang tahu punya hutang puasa? Qala yut'im anhu, bayarkan fidyahnya untuk orang tuamu. Ini fatwa dari Aisyah. Ternyata hadis Ibn Abbas pun ada lafaz yang berbunyi la yasum ahadun an ahad wala yusalli ahadun an ahad wa yut'im anhu, dan boleh memberi makan untuk orang lain. Kalau beri makan boleh. Artinya boleh membayarkan fidyah bahkan orang lain sekalipun. Melihat saudaranya sedang sakit, menaun enggak bisa sembuh lagi. Artinya sudah dikatakan oleh dokter bahwa ini sudah enggak bisa sembuh lagi. Bagaimana? Sudah tua, renta. Ya sudah, saya akan bayarkan fidyahnya. Boleh. Kalau fidyah boleh, sama itu dengan sedekah. Aku sedekah kepadamu, kamu bayarkan buat fidyah. Maka langsung saja saya bagikan sebagai fidyah anhu. Yajuz. Maka kata Ibn Abbas, la yasum ahadun an ahad wa yut'im anhu. Jangan memuasakan orang lain, tapi boleh untuk memberikan fidyah untuk orang lain. Wa bihadha yadhhar ittifaq ar-riwayat fi hadzal bab. Dengan ini tampaklah kecocokan semua riwayat. Wa huwa muqtada ad-dalil wal qiyas, dan juga mencocoki dalil dan qiyas. Li'anna an-nadhar laysa wajiban bi asli syara'. Apa qiyasnya? Qiyasnya adalah, bukankah nazar itu tidak sama dengan puasa-puasa yang wajib? Apa bedanya? Kalau puasa yang wajib adalah syariat yang langsung dari Allah SWT yang Allah sudah memberikan aturan-aturannya. Apa aturannya? Aturannya, in kuntum mardha aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit atau di dalam safar, maka boleh digantikan di hari lain. Dan juga dalam hadis dikatakan kalau dia tidak mampu berpuasa karena sudah tua atau karena sesuatu halangan yang menaun, fa'alaihi fidyah, atasnya membayar fidyah. Udah ada aturannya. Sedangkan kamu sendiri mengatakan saya akan berpuasa. Kalau saya begini, maka untuk Allah saya akan berpuasa 10 hari. Itu nazar yang mewajibkan dia sendiri. Maka dia harus membayarkan puasa tersebut. Tidak bisa dirubah dengan in kuntum mardha atau dirubah dengan fidyah, tidak bisa. Tayib, maka cocok qiyasnya. Cocok dengan qiyas. Wa inama aujabahu al-'abdu 'ala nafsihi, karena nadar itu diwajibkan oleh hamba itu sendiri. Fa sara bi manzilati ad-dain, maka kedudukannya seperti hutang. Alladzi istadanahu, yang dia hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadainullahi ahakku ayyukba, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Walihada syabbahahu Nabi SAW biddain, oleh karena itu Nabi serupakan dengan hutang di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Thumma qala aydan, kemudian berkata juga, wassirrul farq, dan rahasia perbedaan antara keduanya, anna nadhar iltizamul mukallaf lima syaghala bihi dhimmatuhu, la anna syari' alzamahu bihi ibtida'an. Rahasia perbedaan juga antara nadar dengan puasa yang wajib, maksudnya puasa yang diwajibkan oleh Allah secara langsung, adalah bahwa nadar adalah diharuskan oleh sang mukallaf lima syaghala bihi dhimmatahu, ketika dia tersibukkan dengan tanggung jawabnya. La anna syari' alzamahu bihi ibtida'an, bukan karena syariat yang menyuruh dia untuk melakukan seperti itu. Fa huwa akhaffu hukman mimma ja'alahu syari' haqqan lahu 'alaihi, maka tentunya lebih ringan hukumnya daripada apa yang dijadikan oleh syariat sebagai hak atasnya. Sya'a ab-aba, mau atau tidak mau harus dikerjakan seperti puasa dan sebagainya. Wa dhimmah tas'ul maqduru 'alaihi wal ma'juzu 'anhu, sedangkan dhimmah, tanggung jawabnya, meluas kepada apa yang ditakdirkan atasnya ataupun kepada siapa yang mampu ataupun siapa yang tidak mampu harus ditunaikan. Kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu wali-wali suruh bayar. Itu satu sir. Ada sirun ukhra, rahasia lainnya. Biasanya kalau nazar itu karena satu kenikmatan. Ya Allah, kalau aku mendapatkan rezeki lebih dari sekian, aku akan puasa 10 hari. Ya Allah, kalau aku berhasil dalam usahaku, aku akan puasa 1 bulan. Ya Allah, aku bernazar untukmu, wajib atasku, kalau aku begini, aku akan berpuasa sekian hari. Tayyib, biasanya nazar itu muqabil mada? Muqabil ni'mah. Nikmatnya siapa yang merasakan? Hah? Dia saja? atau ahli warisnya juga merasakan. Dia dan wali-walinya, ahli warisnya. Ternyata berhasil. Belum bayar, meninggal. Maka para wali-walinya puasakan untuk bapakmu. Kalau itu kan yang nadar bapakmu. Yang makan nikmatnya siapa? Kamu. Siapa yang mendapatkan dari keuntungan tadi ketika berkatakan, ya Allah, kalau engkau berikan padaku keberhasilan, rezeki yang begini, begini, begini, maka aku akan berpuasa. Ternyata beliau meninggal. Siapa yang merasakan kenikmatan tadi? Anak-anaknya. Maka sangat wajar kalau anak-anaknya disuruh puasa menggantikan bapaknya. Ini juga perbedaannya dengan as-shaum yang bil fardil asli. Adapun shaum yang bil fardil asli, siapapun itu selama dia mukallaf, maka terkena kewajiban itu, syaa am aba. Mau tidak mau terkena kewajiban. Maka ketika diwajibkan pada bapaknya, anak-anaknya juga terkena kewajiban. Masa dia sudah terkena kewajiban, dikasih kewajiban lainnya dari bapaknya. Itu namanya qiyas. Itu namanya qiyas yang syar'i. Barakallahu fikum. Wa qalatil Hanabilah, awa bikhilafi wajibati syara'. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban syariat. Fa innaha ala qadri taqatil badan. Adapun kewajiban syariat, maka sesuai kemampuan. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tetapi kalau nazar, kamu yang minta kok. Tunaikan. Harus mau tidak mau. Baik. Itu perbedaannya. Adapun kalau syariat, Allah katakan wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karena itu orang yang bernadar itu sesungguhnya enggak bagus. Ya Pak ya. Saya bernadar kalau begini saya akan puasa 2 bulan berturut-turut. Pertama, kenapa mau puasa aja harus pakai syarat? Kalau aku berhasil, kalau aku dapat rezeki. Maka kata Nabi SAW, an-nadar la yata'atta illa minal bakhil. Nazar itu tidak datang kecuali dari orang yang bakhil. Ini menunjukkan kalau nazar itu makruh. Enggak sampai haram tapi makruh. Tetapi kalau sudah bernazar wajib ditepati sya'am aba. Ketika hidupnya harus dibayar, ketika matinya harus dibayar oleh keturunannya. Maka ini beratnya nazar sehingga jangan mudah-mudah bernazar karena tidak dianjurkan bernazar. Kalau kamu beribadah, beribadahlah. Kenapa pakai syarat-syarat? Ya Allah, kalau aku dapat ini, aku akan bernadar. Kalau aku sudah punya mobil, aku akan bernadar begini-begini. Ini barakallahu fikum. La yata'atta illa minal bakhil. Tidak muncul kecuali dari orang yang bakhil. Kalau dia pengen puasa, ya puasalah. Enggak usah harus nunggu berhasil. Enggak usah pakai nadar. Kalau ingin bersedekah, bersedekahlah. Barakallahu fikum. Faidatun. Qada walihi anhu min babil istihbab an inda jamaahirul ulama ma 'ada adh-dhahiriyah faqad awjabuhu. Menunaikan hutang nazar oleh wali-walinya itu hukumnya anjuran, bukan wajib. Demikian menurut pendapat jumhur para ulama. Demikian menurut pendapat kebanyakan para ulama. Ma'ada dhahiriyah, kecuali dhahiriyah. Dhahiriyah, pengikut Daud al-Dhahiri, faqad awjabuhu, mereka mewajibkannya. Yani dari dhahir hadisnya, man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa, walinya harus membayarkan puasa. Tapi di sini sungguhnya, dipahami dengan sekian banyak qarinah-qarinah dan dalil-dalil yang lain, kata jumhur para ulama bukan wajib. Yani anjuran, hendaklah sepantasnya, semestinya wali-walinya membayarkan untuk nadar orang tuanya. Wa qalatil Hanabilah, in kana al-mayyit khalafa tarikah wajib al-qada. wa illa istahabba wa qalu in shama ghairul waris ajza'ahu. Berkata para ulama Hanabilah, jika sang mayit ini yang meninggal tadi meninggalkan harta waris, maka wajib mengqadha puasa nadar orang tuanya. Hukumnya wajib. Kalau tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan harta waris, maka membayarkan puasa orang tuanya hanya mustahab saja, anjuran saja, tidak wajib. Wa qalu, mereka berkata, in shama ghairul waris ajza'ah. Kalau dipuasakan oleh selain waris pun, selain ahli waris pun, sah. Kalau ada yang mau memuasakan untuknya, sah. Persis seperti hutang. Ketika Rasulullah SAW akan menyolatkan, ternyata orang itu memiliki hutang. Kata Nabi, aku tidak akan menyolatkan karena dia memiliki hutang. Ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, alaiya, atasku, hutang dia, aku yang akan bayarkan. Baru Rasulullah SAW menyolatkan. Baik. Menunjukkan apa? Kalau hutang boleh dibayar oleh orang lain. Tidak harus ahli warisnya. Terutama ahli warisnya. Tetapi kalaupun bukan ahli warisnya, ajza'ahu. Bukan ahli warisnya, temannya, sahabatnya. Kalau itu saya aja yang membayarkannya. Tidak mengapa, dapat pahala. Sebagaimana dia membayarkan sedekah pada orang lain. Ikhwani ibn a'azakumullah, apa kaitannya dengan tarikah? Kau dikatakan kalau khalafa tarikah, kalau meninggalkan tarikah, meninggalkan warisan, wajib dibayarkan nadarnya. Puasa kamu. Tapi kalau ternyata tidak meninggalkan apa-apa, maka tidak wajib. Kalau mau dibayarkan silakan, tidak pun tidak apa-apa. Anjuran saja untuk membayarkan puasa orang tuanya. Limadha? Ya, lianna? Karena yang kedua tadi, sir, rahasia, perbedaan yang kedua antara puasa yang wajib dari Allah dan puasa nadar, di antara perbedaan yang kedua apa? Biasanya nadar itu karena sesuatu nikmah, muqabil nikmah, ya Allah, kalau aku berhasil, kalau aku mendapatkan rezeki, kalau aku mendapatkan kekayaan, kemudian begini-begini, aku akan berpuasa sebulan. Dapat semuanya yang dia harapkan, yang dia inginkan. Masya Allah, kaya raya. Dia mau puasa, ternyata keburu sakit-sakit meninggal. Dia mewariskan apa? Kekayaannya kepada anak-anaknya. Maka anak-anaknya wajib memuasakan orang tuanya sebagai nadaran. Karena toh kamu mendapatkan kenikmatan yang dinadarkan oleh orang tuamu, maka bayarkan. Tapi kalau tidak demikian, maka tidak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada riwayat yang berkait dengan ini, yaitu hadis yang berikutnya, as-samin wa samanun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-188. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala ja'a rajulun ila an-nabiy, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alayha shaumus syahrin, afa aqdihi 'anha. Ada seorang yang datang dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan atasnya ada kewajiban untuk berpuasa satu bulan. Apakah aku bayarkan atasnya? Maka Nabi berkata, lau kana ala ummika dainun, akunta qadiyatun anha? Kalau ibumu punya hutang, apakah kau bayarkan untuknya? Naam, kata orang tadi. Qala, naam, iya. Qala fadainullah ahakku an yuqba, maka hutang kepada Allah lebih-lebih lagi harus dibayarkan. Wa fi riwayah, ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalat, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alayha shaumun nadrin. Ini yang perlu dicatat oleh kalian sebagai dalil kelompok yang yufassil. Dalil yang paling kuat bagi kelompok ketiga yang berpendapat bahwasanya ada rincian. Kalau kewajiban yang langsung dari Allah, maka tidak bisa dipuasakan oleh orang lain, harus dibayarkan oleh dia kalau bisa. Kalau enggak bisa, maka fidyah. Fidyahnya silakan dibayarkan oleh orang lain. Tetapi kalau nazar, Ini hadisnya. Qala matat 'alaiha shaumu nadrin afa asumu 'anha, apakah aku berpuasa untuknya? Qala fara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitihi afa qadaitihi. Kalau bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang, apa engkau akan membayarkan hutangnya? Akan yu'addi dhalika 'anha, apakah itu dianggap sebagai penunaian untuknya? Qalat na'am, iya. Qala fasumi an ummik, kalau gitu berpuasalah untuk ibumu. Maka ini barakallahu fikum hanya pada puasa nazar, sebagaimana pendapat dalam matan yaitu Abu Dawud. Setelah qala man mata wa la yusiyamun sama anhu waliyu, akhrajahu Abu Dawud wa qala hadha fi nadri khassah, ini pada nadar secara khusus. Kita akan baca syarahnya insyaallah bi idznillah taala fi darsil ati. Wabillahi taufiq.